Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, kita masih sedang membahas dalil taqdim ad-dain 'ala al-wasiyah. Hadith Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qada bid-dain qabla al-wasiyah. Meskipun hadithnya dhaif, akan tetapi kata Tirmidzi talaqqathul umma bil qabul, yakni terjadi ijma'. Dan juga dari segi makna, ad-dain sifatnya wajib atas mayat, sedangkan wasiat sifatnya tabarru'. Tentunya yang wajib didahulukan atas sesuatu yang sifatnya hanya tabarru'. Naam, fa in qila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, fa in qila, فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟ فالجواب إن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب، وأيضا فالدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تهاون به فصاحبه لن يترك المطالبة به، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله أعلم. فجبرت الوصية، نعم، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله أعلم. Apabila dia mengatakan apa hikmah di balik ya susunan pada ayat didahulukannya wasiat, penyebutan wasiat atas dain. Coba untuk melihat ayatnya, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Pada hadis Ali yang lewat. Nah, innakum taqra'una min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Kalian membaca ayat min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Yani warisan itu dibagi setelah penunaian wasiat mayat yang diwasiatkan atau setelah menunaikan utangnya. Yani pada ayat disebutkan wasiat lebih dahulu urutannya, kemudian dain. Nah, hanya saja pakai harfu afin au, ya. Tetapi secara urutan susunan lebih didahulukan penyebutan wasiat. Nah, padahal secara penunaian sesuai yang telah kita pelajari, ya, dain lebih didahulukan dain jika masih ada tersisa, setelah itu barulah kemudian wasiat. Nah, sekarang apa hikmah didahulukannya penyebutan wasiat atas dain, padahal dain harus lebih didahulukan daripada wasiat? Fal jawabu, kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya hikmahnya Allahu a'lam, yaitu ad-dain sifatnya wajib, sedangkan wasiat sifatnya tabarru'. Nah, wat tabarru'u rubbama yatasahalu bihil warathatu. Yang sifatnya tabarru' hanya pemberian sukarela, ya, dari mayat. Mungkin saja waratha, ahli waris, mereka bermudah-mudahan dalam menunaikan wasiat. Ya. Dan wa yastakiruna qiyama bihi, dan mungkin saja mereka berlambat-lambat, ya, berberat-berat dalam merasa berat dalam menunaikannya, ya, merasa berat dalam menunaikannya, berlambat-lambat menunaikannya. Fatahawanuna biada'ihi, sehingga mereka meremehkan penunaian wasiat tersebut dikarenakan hanya tabarruk dari mayat. Bikhilafil wajib, berbeda dengan yang sifatnya wajib yaitu dain. Oleh karena itu didahulukanlah penyebut wasiat agar diperhatikan meskipun tabarruk, bukan berarti ini disepelekan. Nah, jangan sampai disepelekan. Nah, waidan dan juga ad-dain lahu man yutalibu bih. Dain itu ada yang akan menuntut. Yakni pemilik hak tersebut yang telah mengutangi, dia tentu akan menuntut dari ahli waris haknya dari harta mayat. Fa idza quddira anna al-warasata tahawanu bih, jika ditakdirkan, diandaikan ahli waris mereka menyepelekan pembayaran utang mayat, fa sahibuhu, maka pemilik hak itu, ya, pemiutang, lan yatrukal mutalabata bihi, tidak akan menelantarkan penuntutan haknya. Dia tidak akan membiarkan, ya, berlalu haknya hilang tanpa menuntutnya. Fajubiratil wasiyatu bitakdimi dzikriha, fajubirat, maka diperkuatlah wasiat itu. Jubiratil wasiyah, diperkuat, ya, wasiat itu bitakdimi dzikriha, dengan mendahulukan penyebutannya dibandingkan dain. Wallahu a'lam. Difahami? Nah, al-haqqur rabi'. Al-haqqur rabi'. Thumma al-wasiyyatu bis-thuluthi fa'aqalla li ghairi warithin. Thumma al-wasiyyatu lil-warithi fa haramun ghairu sahihatin. Qalilatan kanat aw katsiratan. لأن الله قسم الفرائض ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والوصية للوارث من تعدي حدود الله لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وعطاه إياه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث. طيب. حق yang keempat, urutan berikutnya setelah مؤتجهز الميت, الحقوق المتعلقة بعين التركة, الديون المرسلة, kemudian wasiat. ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث, dengan syarat wasiat itu kadarnya hanya ثلث, maksimalnya, ya, maksimalnya adalah sepertiga harta. فأقل atau kurang dari itu, tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jadi mayat, yakni al-mayyit, sebelum mati jika hendak berwasiat dengan hartanya untuk arah tertentu, maka dibolehkan dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, sepertiga atau kurang dari sepertiga wasiatnya. Nah, dalam arti jika dia sudah berwasiat sepertiga misalkan, berarti kan tersisa hartanya berapa? 2/3. Nah, jadi bithuluts fa'aqall itu syaratnya. Syarat pertama. Syarat yang kedua, li ghairi waris. Untuk selain ahli waris. Jadi tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Kan ahli waris itu sudah ada haknya dari warisan. Nanti double jika dia dia berwasiat sebagian hartanya untuk sebagian ahli waris, jadi double jatahnya. Ya, ini dua syaratnya. Bithuluthi fa'aqalla li ghairi waris. Nah, penjelasannya. Fa'amal wasiatu lil warithi fa'haramun ghairu sahihatin. Adapun wasiat untuk ahli waris, hukumnya haram, tidak sah. Qalilatan kanat au kathiratan. Baik kadarnya sedikit atau banyak. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentaksim, membagikan faraid. Ya, warisan. Sudah diberi jatah masing-masing ahli waris itu. Tsumma qala, kemudian Allah taala mengatakan tilka hududullah wa may yut'inna wa rasul ila akhiril ayah. Dan sudah kita lewati ayat ini di muqaddimah, sehingga tidak butuh untuk kita ulangi kembali di sini. Ya, intinya ayat ini mengandung makna penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pembagian warisan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah batas, ya, aturan syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati. Allah menjanjikan orang yang mentaati Allah taala, termasuk dalam hal ini menaati syariat Allah dalam hal pembagian warisan sesuai yang diatur Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menaati rasulnya sesuai yang diatur oleh Rasulullah SAW pada hadis, Allah janjikan akan dimasukkan dalam jannah. Sebaliknya, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, bermaksiat kepada Allah, menyelisihi pembagian warisan dalam Al-Qur'an, menyelisihi pembagian warisan dalam hadis Nabi SAW, berarti dia melanggar hudud, aturan, batas syariat Allah Subhanahu wa taala, diancam neraka. Naam. Nah, inilah dalil. Ya. Karena ketika ada wasiat sebagian harta ditujukan untuk diberikan kepada ahli waris, ini artinya apa? Berarti jatah pembagian warisan yang diatur oleh Allah Ta'ala itu terganggu, tidak sesuai. Karena ahli waris tersebut yang diberi wasiat, ya, dapat harta dari harta mayat dengan wasiat itu, berarti kan jatahnya double. Sudah dapat jatah warisan, dapat lagi jatah wasiat, artinya yang dia dapatkan dari harta mayat, ya, kadarnya bertambah melebihi yang diatur oleh Allah. Itu maksudnya pendalilan dengan ayat ini. Paham dong? Itu termasuk apa? Termasuk kategori wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududah. Bisa difahami? Bisa difahami sisi pendalilannya? Kenapa wasiat tidak boleh untuk ahli waris? Nah, karena menyelisihi pembagian warisan seperti dijelaskan tadi. Naam. Nih. Wal wasiyatu lil warithi min ta'ati hududillah. Kata Syekh rahimahullah, wasiat untuk ahli waris itu termasuk dalam kategori melanggar batas aturan syariat Allah taala, li'annaha taqtadi ziyadata ba'dil waratha ma haddallahu lahu atahu iya. Karena hal itu menuntut, yaqtadi menuntut adanya tambahan bagi sebagian ahli waris, tambahan jatah harta lebih dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan padanya. Nah, kemudian dilengkapi pendalilan itu dengan hadis Abi Humamah radhiyallahu an dari Nabi SAW, innallaha qad a'ta kulla di haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak haknya dari harta warisan. Fala wasiyata liwarith, maka tidak ada wasiat yang dibolehkan, yang dibenarkan, yang disahkan untuk ahli waris. Nah, hadith ini kata Syekh Rawal Khomsatu illa An-Nasa'iyah, diriwayatkan oleh Al-Khomsah kecuali An-Nasa'i, mengikuti istilah Al-Hafidh Muhajjah dalam Bulughul Maram. Al-Khomsah yaitu Ahmad, kemudian empat Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i. Jadi Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nasa'i tidak. Naam. Adapun hadis ini, lihat di hasyiah, dinukil bahwa Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, dan hadis ini bisa ditaklik sahihahu al-Albani fil irwa, sahihahu al-Albani fil irwa al-mujallad as-sadis safha 88 al-mujallad as-sadis safha 88. انظر وله شواهد وله شواهد وله شواهد انظر الإرواء انظر الإرواء رقم رقم 55 و600 و1000 رقم 55 و600 و1000. نعم الحديث صحيح berarti hadis ini sahih hujjah. Nعم. Kemudian ditambah lagi kata Syekh وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث. Juga terjadi ijma di kalangan ahlul ilm, ya, mereka sepakat mengenai beramal dengan hukum makna yang merupakan tuntutan hadis ini, yaitu tidak bolehnya, tidak sahnya wasiat untuk ahli waris. Nah, tabi' al-qira'ah, lakin إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. Rawahu Ad-Darqutni. Nah, tapi di sini ada perkecualian. Lakin in ajazal warathatul mursyadun. Akan tetapi apabila ahli waris yang mereka disifati, warasa di sini disifati dengan al-mursyadun. Yani ahli waris yang na'am, yang berakal, yang yang mengerti masalah, mengerti tentang maslahat harta itu. Nah, jadi pendapat mereka sudah diperhitungkan dalam masalah harta. Sudah dewasa, berakal, ya, mengerti pengaturan maslahat harta. Itu yang dimaksud dengan al-warats al-mursyadun. Nah, apabila ahli waris yang tingkatannya seperti ini membolehkan al-wasiyah li ahadin min al-warathah. Mereka membolehkan wasiat itu untuk salah satu dari kalangan ahli waris yang ada. Nufidatil wasiyah. Nufidatil wasiyah itu maka wasiat mayat diberlakukan. Ya, ditunaikan. Ditunaikan. Nufidatil wasiyah, wasiat itu dilaksanakan. Nah, jadi dengan syarat ahli waris semuanya adalah mursyadun. Baik. Kemudian mereka semua mengizinkan wasiat itu. Ahli waris semuanya mursyadun dan mereka mengizinkan wasiat itu, menyetujui wasiat itu. Maka nufidatil wasiyah dengan alasan li'anna al-haqqa lahum. Karena sesungguhnya hak itu adalah milik mereka. Hak adalah milik mereka. Fa idza radu, apabila mereka ridho, rela bi isqatihi, menggugurkan hak mereka dari harta dengan wasiat itu ditunaikan, saqata, maka gugur hak mereka. Ini sisi pandangnya dari segi makna. Wali hadits Ibn Abbas, dan dari segi hadits mendalil hadits berdasarkan hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajuzu wasiyatun liwarithin, tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris, illa ayyasha alwarathatu, kecuali ahli waris mengizinkan, menyetujui. Ya, rawahu Dharqutni. Nah, jadi kesimpulannya fi masalati ijazatil wasiyah lil waratha qawlan. Ini kesimpulannya. Fi masalati ijazatil wasiyah lil waratha qawlan. Jadi dalam hal ini bukan ijma' melainkan khilaf. Fi masalati ijazatil wasiyah lil waratha qawlan, ada dua pendapat. القول الأول ذهب ابن حزم إلى أن الوصية لوارث لا تجوز بأي حال من الأحوال, يعني لا تجوز مطلقا. اتوجه سنتين ممكن. ذهب ابن حزم إلى أن الوصية لوارث لا تجوز مطلقا. سواء أجازها الورثة أم لم يجزها. واستدل بقوله واستدل بحديث لا وصية لوارث, لا وصية لوارث. الثاني, ذهب جمهور أهل العلم كمالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ila anna al-waratha idza ajazuha idza ajazuha fa huwa haqquhum. Fasqatuhu fasaqat. Idza ajazuha fa huwa haqquhum. Fasqatuhu na'am fa saqata na'am. Nah ini kesimpulan masalah ini ada dua pendapat. Jadi yang pertama Ibnu Hazm yang tidak membolehkan secara mutlak, ya, tidak boleh sama sekali meskipun waratsah membolehkan berdalil dengan hadis la wasiyata li waris. Hadisnya sampai di situ. Nah sekarang hadis lihat Ad-Darut itu bagaimana? Anda tadi menukil dari ta'liq tadi, ya. Nah, dan anda nukil tadi bahwa Ibn Hazm mendhaifkan. Ya, kemudian di sini di ta'liq dikatakan disahihkan oleh Al-Albani. Anda cek kembali, ya, Anda, ya. Karena di ta'liq anda sendiri, anda baru lihat ini. Al-Albani mengatakan dalam Al-Irwa, lihat Al-Irwa nomor 1656. Hadis ini difonis munkar. Qala Al-Albani fil Irwa, qala Al-Albani fil Irwa bi raqam 56 wa 600 wa 1000. Hadithun munkar. Hadith Ibn Abbas yang disampaikan sini, la tajuzu wasiyatun liwarithin illa yasha'al waratha. Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 1656 mengatakan munkar, berarti hadith ini hadith yang salah. Nah, coba kita cek nanti nukilan ta'liq di sini kok bahkan mengatakan sahih. Nah inilah yang menjadi dasar Ibn Hazm memandang hadis ini dhaif. Jadi yang ada adalah hadis la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, jadi dia membolehkan secara mutlak. Adapun jumhur ulama disebutkan nama-namanya Malik, Sufyan dan yang lainnya, ya. Jadi tiga imam madhab masih dalamnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Jika ya ini yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin, jika ahli waris mengizinkan dengan syarat, ya, ahli waris itu adalah ahli waris yang sudah, ya, dewasa. Nah, sudah dewasa dan mereka adalah orang yang berakal yang mengerti masalah harta, kemudian ternyata mengizinkan. Kan itu terkait hak mereka semua dan ternyata mereka merelakan haknya digugurkan untuk menunaikan wasiat mayat, maka sah menurut jumhur. Tayyib. Berarti, ya, ditinjau dari segi tinjauan makna yang menguatkan pendapat ini karena itu adalah haknya mereka. Jika mereka menyetujui untuk digugurkan hak mereka guna menunaikan wasiat itu, maka sah. Ini pendapat jumhur. Nah, adapun hadis ini sendiri telah kita dengar tadi, ya, nukilan dari Al-Albani rahimahullah. Nah, nanti akan asusulkan tadi terkait dengan nukilan di ta'liq ini. Nah, yang nukilnya bahwa sahih. Amal wasiat lagi waris. وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل ولا تصح بما زاد عليه لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضارة ولحديث بالمضارة فيدخل ما زاد عليه بالمضارة ولحديث بالمضارة بالمضارة نعم بالمضارة نعم بتشديد الراء ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع غضوا بالثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه نعم Adapun wasiat untuk selain ahli waris maka itu boleh dan sah dengan syarat bithuluthi fa'aqal maksimal sepertiga, sepertiga atau kurang dari itu. Nah, wala tashihhu bima zada 'alaihi yang tidak sah lebih dari itu. Kenapa? Li'anna thulutsa katsir. Karena seperti itu sudah terhitung banyak. Jika lebih dari itu sudah tidak benar. Ya, tidak sah. Nah, karena ats-tsuluts sudah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsuluts katsir, fa yadkhulu ma zada 'alaihi bil mudarr, maka wasiat ya, yang melebihi sepertiga itu memudaratkan ahli waris. Itu makna fayadkhulu ma zada 'alaihi bil mudarrah. Wasiat untuk selain ahli waris yang melebihi sepertiga harta yang ditinggalkan oleh mayit itu memudaratkan ahli waris bil mudarrah, yakni memberi mudarat pada ahli waris. Karena sepertiga itu sudah banyak. Dengan berwasiat sepertiga harta berarti tersisa 2/3 untuk ahli waris. Jika wasiatnya lebih dari sepertiga maka ini sudah akan memudaratkan bagian ahli waris. Itu maksudnya fa'il kullu ma zada 'alaihi bil mudarr. Naam. Dan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan "Lau anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu'." Seandainya orang-orang menurunkan jatah wasiat dari sepertiga diturunkan ke seperempat. Ghaddu di sini maksudnya menurunkan. Jadi Ibnu Abbas malah menganjurkan seandainya orang-orang ketika berwasiat menurunkan dari sepertiga ke seperempat. Jangan sampai sepertiga, seperempat aja lah maksimal gitu. Kenapa? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ats-tsuluts. Sepertiga saja wasiat itu, wasulutu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Naam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika salah satu sahabatnya ya minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasyatkan sebagian hartanya, maka Nabi mengizinkan hanya tsuluts. Nah, tsuluts saja, wasulutu katsir. Nah, ini aja dulu ya kita pelajari. Nah, itu kita sambung. Besok barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.